sayang, ala la la la la sayang, simpanlah dulu rajukmu, segala salahku aku I am sorry. Aku kali ini sayang, beri aku peluang kedua. Bumi, gunung, langit jadi saksi, sayang, takkan ada lagi orang ketiga. Benar itu hanya kebetulan, sayang, bukan sengaja aku nak nakal. Mungkin juga ini keturunan sayang, DNA lelaki-lelaki gatal. Pernah juga aku memuju, kau hilang buat aku terduduk. Janganlah marah dan merajuk, dah macam orang God, bener. Waduh. Princess. No, no, no. Hey. Aduh. Ya adalah. Cuk. Yang la la la la la sayang, ting ting tang ting tang. Sayang, aku rindu sikap manjamu yang dahulu. Biar enak, yuk. Ting ting tang ting tang, soal cinta dari hati. Sayang